pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 16 September 2016 dibacakan Ardiansyah. Seorang jamaah haji nyasar ke Madinah karena salah naik bus. Seorang pemuda kritis tersengat listrik saat pasang spanduk. Polresta Banda Aceh ringkus dua pelaku curanmor. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Hasanuddin, 78 tahun, jamaah haji kloter 2 asal Aceh Tengah, dilaporkan nyasar ke Madinah gara-gara salah naik bus ketika pulang dari Masjidil Haram Rabu kemarin. Keberadaan Hasanuddin disampaikan oleh petugas haji Indonesia di Madinah yang berjarak sekitar 490 km dari tempat Hasanuddin menginap di Hotel Kristan Asil Maktab Masbahjin Mekah. Berdasarkan informasi dari teman sekamarnya, Hasanuddin dan rombongan tiba di Mina pada Rabu pukul 11.00 waktu Arab Saudi. Setelah beristirahat beberapa jam di pemondokan haji di Hotel Kristan Hasil, Hasanuddin bersama teman-temannya berangkat ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf, ifadah, dan sa'i. Sebagai lanjutan dan penyempurnaan rukun haji setelah lempar jumrah ula, wusta, dan akabah di Mina. Namun usai melaksanakan tawaf, ifadah, dan sa'i, Hasanuddin tidak lagi bersama rombongan jamaah Aceh Tengah. Awalnya teman sekamarnya menduga Hasanuddin pulang sendirian ke hotel. Ternyata hingga tengah malam Hasanuddin tidak pulang sehingga teman sekamarnya melaporkan kepada ketua rombongan dan ketua kloter 2 Salman. Ketua kloter 2 Aceh Salman mengatakan Hasanuddin ditemukan petugas haji Indonesia di Madinah. Kepada petugas Hasanuddin menyatakan ia kesasar karena salah naik bus saat pulang ke pemondokan dari Masjidil Haram. Pihaknya sedang mengurus pengambilan paspor Hasanuddin pada pengurus haji di Maktab Masbahjin. Paspor itu akan dikirim ke Madinah supaya Hasanuddin bisa kembali ke Mekah. Sudarlun, satu dari dua orang pekerja percetakan Sanggar Grafika Langsa Kamis jelang maghrib kritis tersengat arus listrik tegangan tinggi saat memasang spanduk turnamen bola kaki di Jalan Ayani di halaman kantor Dispora Budpar Langsa. Korban bernama Mahardian Arif, 20 tahun warga Desa Bayun, Kecamatan Rantau Slamet, Aceh Timur, mengalami luka bakar mencapai 70%. Informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat Mahardian Arif dan rekannya Fahri Husaini memasang spanduk turnamen sepak bola di Dispora Budpar Langsa di Jalan Ayani. Posisi tiang baliho berada tepat di antara tiang listrik PLN. Bahkan posisi kabel listrik tegangan tinggi hanya terpaut 50 cm dari posisi tiang baliho. Ketika memanjat tiang baliho untuk memasang spanduk, Mahardian Arif seketika tersengat listrik. Sedangkan temannya Fahri Husaini yang berusaha memberikan pertolongan terpental dan jatuh ke tanah. Petugas BPBD dan anggota TNI yang tiba di lokasi segera melarikan kedua korban ke IGD RSUD Langsa. Kondisi Mahardian sangat parah, tubuhnya terbakar 70% dengan kondisi melepuh. Korban masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Langsa. Sedangkan Fahri tidak mengalami luka bakar dan hanya mengalami shock. Sudarlun, Polresta Banda Aceh menangkap dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang selama ini beraksi menggunakan kunci T. Bersama pelaku, polisi mengamankan 8 unit sepeda motor berbagai merek, televisi, dan laptop. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi T. Saladin mengatakan, kedua pelaku curanmor yang diringkus berinisial KR 30 tahun dan E asal Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka sudah beraksi sejak tahun 2015. Dalam pengembangannya, polisi berhasil mengamankan 8 unit sepeda motor hasil curian. Sebelumnya hasil curian itu sudah dijual pelaku ke penadah di Sabang. Rata-rata kendaraan yang berhasil dicuri oleh pelaku dijual ke Sabang dengan harga Rp3,5 juta per unit. Karena pelaku sudah beraksi sejak 2015, polisi meragukan keterangan tersangka jika hanya mencuri 8 sepeda motor. sehingga saat ini polisi terus melakukan pengembangan mengungkapkan hasil curian mereka yang lain. Apalagi selama tahun 2015 di Banda Aceh terdapat 500 kasus curanmor. Selain itu, saat ini polisi masih mengejar keberadaan pelaku lainnya berinisial BB, 30 tahun, yang juga asal Sumatera Utara. BB yang berprofesi sebagai tukang bangunan itu diketahui sebagai pemilik kunci T yang digunakan pelaku. Sudarlun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengadakan pertemuan tertutup dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat kemarin. Pertemuan digelar untuk membahas indeks kerawanan pemilu yang menyebut Aceh sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017. Saat ditemui seusai pertemuan, Zaini Abdullah mengatakan secara umum situasi Aceh saat ini hingga menjelang Pilkada dipastikan aman. Terkait penambahan personil keamanan, ia mengaku telah menyerahkan hal tersebut kepada Menko Polhukam. Zaini mengatakan sebenarnya tidak ada daerah di Aceh yang tingkat kerawanannya mengkhawatirkan. Kalaupun ada konflik, pihak yang bertikai akan didorong untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu 2017 yang dirilis Badan Pengawas Pemilu, Aceh menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi kedua dengan skor 3.327. Indeks ini mengukur tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu demokratis. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, bengkel mobil milik Supriyadi 42 tahun di Jalan Sultan Iskandar Muda, Gampung Pungejurung, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh terbakar Kamis siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu karena bengkel tersebut dalam kondisi kosong dan pemiliknya diketahui berada di Sigli. Informasi yang diperoleh, kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pertama kali diketahui Lukman, 56 tahun, warga setempat yang melihat api sudah membesar di bengkel milik Supriyadi. Lalu saksi melaporkan ke pos penjagaan rumah dinas Kapolresta Banda Aceh, sekaligus meminta bantuan armada pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi. Tidak lama kemudian, dua unit mobil pemadam tiba milik BPBD Kota Banda Aceh tiba di lokasi dan memadamkan api serta dibantu masyarakat. Api diduga bersumber dari arus pendek yang terhubung antara rumah dan bengkel. Sejauh ini belum diketahui kerugian yang diderita korban. Sudarlun, tahanan Polsek Danoparis Aceh Singkil, Joni Ginting, 44 tahun, melakukan percobaan bunuh diri kemarin. Korban menyayat urat nadi tangan dan lehernya menggunakan pecahan pemantik api berbahan plastik. Beruntung nyawa korban bisa diselamatkan karena cepat dilarikan ke rumah sakit. Kapolres Aceh Singkil AKBP M. Ridwan mengatakan awalnya Joni Ginting mencoba bunuh diri dengan cara menyayat urat nadi tangan dan leher. Beruntung nyawanya bisa diselamatkan setelah Polsek Danoparis membawanya ke puskesmas. Namun ketika sudah berada di perawatan, Joni Ginting yang diketahui berasal dari Provinsi Bengkulu kembali mengulangi percobaan bunuh diri dengan menggigit luka di tangannya. Percobaan bunuh diri yang kedua kali itu menimbulkan luka cukup parah sehingga korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Untuk mencegah kembali melakukan percobaan bunuh diri, polisi memborgol tangan sebelah kiri tersangka pencuri sawit itu ke besi pegangan bangsal. Joni menjadi tersangka pencuri sawit kakaknya di Danau Paris. Kapolres mengatakan pihaknya sudah mengarahkan agar kasus pencurian tersebut diselesaikan di tingkat keluarga. Sebab sawit yang dicuri Joni milik kakaknya 14 janjang. Saat ini Joni yang terbaring di rumah sakit ditemani mantan istri pertamanya Riris Brutu, 37 tahun, penduduk Saragih Timur, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sudarlun, Pertamina Marketing Operation Region 1 Sumatera Bagian Utara bekerjasama dengan Pemkab Aceh Timur menggelar operasi pasar LPG 3 kg di Aceh Timur. Lokasi operasi pasar LPG 3 kg yaitu Gampung Lok Dalam dan Tualang, Kecamatan Perlak, Kampung Besar Seberang dan Beringen, Kecamatan Perlak Barat, Gampung Kede 2, Kecamatan Darul Ihsan, dan Gampung Jawa serta Tanjung, Kecamatan Idirayu. Area Manager Communication and Relation Pertamina Sumbagut Fitri Erika mengatakan operasi pasar LPG 3 kg dimulai sejak 15 hingga 17 September 2016. Dalam operasi pasar ini, Pertamina menyediakan 6.720 tabung atau 2.240 tabung gas per hari. Harga jual gas yang sudah disubsidi pemerintah pusat sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan Gubernur Aceh, Rp16.000 per tabung. Erika mengatakan setelah Hari Raya Idul Adha kemarin ada kekosongan LPG 3 kg di beberapa tempat. Untuk itu Pertamina mengantisipasi dengan mengadakan operasi pasar guna memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Fitri Erika menambahkan selain mengadakan operasi pasar, Pertamina juga melakukan penambahan pasokan LPG 3 kg di wilayah Aceh Timur. Ada dua kabupaten lain yang juga mendapat penambahan pasokan LPG 3 kg, yaitu Aceh Utara dan Gayo Lues. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 16 September 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.